Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini sebagaimana biasa dalam rangka menjalankan aktivitas rutin kita, menjalani hari-hari thalabul ilm, menuntut ilmu, yang mana apa yang kita jalani ini merupakan satu bentuk amalan yang paling mulia, sehingga sepatutnya untuk kita senantiasa mensyukuri kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kepada kita kenikmatan dari kenikmatan yang telah kita rasakan. Pada kesempatan di malam hari ini, seperti biasa, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari risalah Manzumatul Ha'iyah karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakrin Ibnu Abi Daud rahimahullahu taala, yang disyarah oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita telah menyelesaikan pada pertemuan yang sebelumnya bait yang ke-15 dan yang ke-16 terkait dengan urutan-urutan kemuliaan para sahabat. Maka pada kesempatan di malam hari ini kita masuk pada bait yang ke-17 dan yang ke-18 terkait dengan kemuliaan atau keutamaan 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam al-jannah. Naam. Qala an-Nadhim rahimahullah, berkata an-Nadhim rahimahullahu taala, wa innahu larahtu la raiba fihim ala nujbil firdausi bin nuri tasrahu sa'idun wa sa'dun wa ibn aufin wa talhatun wa amiru fihrin wa zubairu al-mumaddahu. Dan sesungguhnya mereka adalah ar-rahtu. Ar-rahtu maknanya adalah al-jama'atu dunal ashrah, sekelompok jamaah yang jumlahnya di bawah 10, 1 sampai 9, itu namanya rahtu. Wa innahum la rahtu la raiba fihim, dan sesungguhnya mereka adalah segolongan jamaah yang tidak ada keraguan pada mereka. Ala nujbil firdausi bin nuri tasrahu, yang mereka di atas unta firdaus dengan cahaya mereka berjalan. Sa'idun wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatun. Di sini disebutkan satu persatu para sahabat tersebut. Sa'idun, Sa'id, wa Sa'dun, Sa'ad wa Ibnu Auf dan Ibnu Auf, wa Talhah wa Amirun Fihrin dan Amir Fihrin, wa Zubairu al-Mumaddahu dan Zubair al-Mumaddahu yang terpuji. Akan dijelaskan di sini satu persatu oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala nama-nama para sahabat yang disebutkan di dalam bait syair ini. Qala syarih hafizahullahu taala, berkata asy-syarih wa huwa Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu, perkataan Nadhim rahimahullah wa innahum la rahtu la raiba fihim. Dan sesungguhnya mereka adalah sekelompok jamaah yang tidak ada keraguan pada mereka. Ar-rahtu humul jama'atu dunal asyarah. Ar-rahtu adalah al-jama'ah, sekelompok jamaah yang jumlahnya di bawah 10. Maya ar-rahtu. La raiba fihim. Wa yuqsadu bihim huna al-asharatu al-mubashiruna bil jannah. Dan yang dimaksud di sini, yang dimaksud ar-rahtu di sini adalah 10 dari kalangan para sahabat yang diberi berita gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mereka masuk ke dalam al-jannah. Masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan 10 orang sahabat tersebut, 4 diantaranya adalah Al-Khulafa Ar-Rashidin yang telah kita lewati pembahasan tentang mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ala nujibil firdausi ay ala nuqin minal jannah, yang mereka berada di atas unta yang ada di surga. Ya, ini mereka berada di surga dan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga tersebut. Bin nuri tasrahu, yang mereka berjalan dengan cahaya. Tasrahu bihim haitsu syau, yang mana mereka para sahabat berjalan dengan cahaya tersebut kemana mereka inginkan. Nah, keutamaan yang mereka peroleh. Nah, ya, mereka adalah orang-orang yang telah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam al-jannah. Nah, dan termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah kita tidak diperbolehkan untuk mentakyin seorang pun dari kalangan kaum muslimin, ya, dengan al-jannah maupun nar, kecuali apa yang disebutkan oleh dalil, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah. Nah, jadi kita tidak boleh mengatakan si fulan fil jannah, si alan fil jannah, tidak boleh. Si fulan syahid, si fulan husnul khatimah misalnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Tidak diperbolehkan kecuali apa yang disebutkan di dalam dalil, dalil yang sahih. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah. Oleh karena itu kita mengatakan bahwasannya Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Umar Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah dan seterusnya. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberitakan bahwasannya mereka masuk ke dalam surga. Adapun selain para sahabat, siapapun orangnya, ya, setinggi apapun kedudukannya di tengah-tengah umat, ya, baik itu dia seorang ulama, maka tidak boleh kita mengatakan, ya, misalnya Al-Imam Syafi'i fil jannah, Al-Imam Ahmad fil jannah, tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Walaupun tentunya kita sangat mendoakan untuk para a'imah, untuk imam-imam kaum muslimin, karena jasa mereka yang demikian luar biasa, demikian besar. Nah, sehingga kita mendoakan, ya, para ulama-ulama kita, para a'imatul muslimin, imam-imam kaum muslimin, ya, kita doakan mereka dengan rahimahumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Kita doakan. Setiap kita menyebut nama para ulama, hendaknya kita mengatakan rahimahullah. Ya. Kalau menyebut para sahabat, kita katakan radhiyallahu anhum. Walaupun diperbolehkan pula, ya, misalnya kita mengatakan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, boleh. Nah, boleh, tapi keumumannya kalimat at-taradhi radhiyallahu anhu ini khusus untuk para sahabat. Nah, demikian pula rahimahullah, ini kebanyakannya digunakan untuk selain para sahabat. Baik. Lamma dzakara al-khulafa al-arba'ah radhiyallahu anhum dzakara huna baqiyatal asharati al-mashhudi lahum bil jannah. ketika An-Nadhim rahimahullah beliau telah menyebutkan para khulafa al-arba'ah, para khalifah yang empat, khulafa rasyidin, maka berikutnya beliau menyebutkan di sini sisa dari 10 para sahabat yang dijamin masuk ke dalam al-jannah. Wahum as-sitatu al-baqun minal ashrah, dan mereka adalah 6 dari sisa yang disebutkan dari kalangan 10 orang sahabat. Nah, jadi kita telah menyebutkan 4 di antaranya adalah khulafa ar-rasyidin. Dan telah kita sebutkan satu persatu secara ringkas. Maka di sini beliau hendak menjelaskan satu persatu. Nah, awaluhum yang pertama adalah Sa'id. Wa huwa Sa'id ibnu Zaid bin Amr bin Nufail. Ibnu ammi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum. Sa'id yang dimaksud di sini adalah Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Beliau adalah anak paman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi masih ada hubungan kerabat kepada Umar bin Khattab, yaitu sepupu, anak pamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa zauji ukhti Umar radhiyallahu anhum wa ardhahum, dan beliau adalah suami dari saudara perempuan Umar radhiyallahu anhum wa ardhahum. Ini yang pertama. Yang kedua, wa Sa'dun, dan Sa'ad. Wa huwa Sa'd bin Abi Waqqas Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan Sa'ad di sini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, Ats-Tsalits wa Ibnu Auf, dan Ibnu Auf. Wa huwa Abdurrahman Ibnu Auf radhiyallahu anhu. Beliau adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nah, beliau adalah alladzi yunfiquna fi sabilillahi azza wa jal al-infaqal katsir. Beliau Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah termasuk sahabat yang menginfakkan harta beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan infak yang sangat besar. Nah, karena beliau terkenal sebagai seorang sahabat yang memiliki kekayaan yang banyak, yang memiliki harta yang banyak. Ya, Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi beliau menggunakan harta yang beliau miliki untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Abdurrahman bin Auf. Ya. Dan disebutkan bahwasannya beliau suatu ketika pernah disuguhi hidangan. Ya, disuguhi hidangan makanan. Kemudian beliau menangis. Disuguhi hidangan, beliau menangis. Kemudian ditanya, kenapa engkau menangis? Kata beliau radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umair, kata beliau, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, beliau meninggal dalam keadaan kain yang menutupi beliau itu apabila ditutupi bagian atasnya, bagian bawahnya terbuka. Apabila ditutupi bagian bawahnya, bagian atasnya terbuka. Nah, artinya apa? Beliau Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlena dengan kekayaan yang beliau miliki. Dan ini keadaan seluruh para sahabat, bukan cuma beliau. Telah kita sebutkan bagaimana kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dalam menginfakkan harta beliau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat ketika mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak takut miskin. Ya, mereka keluarkan apa yang bisa mereka keluarkan. Nah, ya, mereka tidak takut miskin. Ini keadaan para sahabat. Oleh karena itu pantas Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka di atas yang lainnya. Warabi, dan yang keempat adalah wa Talhatun dan Talhah. Talhah di sini adalah Talhatu Ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Al-khamis dan yang kelima adalah Amir. Wa huwa Abu Ubaidah. Amir di sini adalah ya lebih terkenal dengan kunyah beliau yaitu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Nah, Amir Ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Aminu hadhil ummah. Kepercayaannya umat ini. Wa fihrin, yang dimaksud dengan fihrin ya ami wa Amir fihrin wa Amiru fihrin, ya, yang dimaksud dengan fihrin di sini adalah min ajdadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari nenek moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih ada hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min abail Quraisyin, dan termasuk dari keturunannya Quraisy. Kemudian yang berikutnya wa Zubair al-Mumaddah. Wa huwa Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Jadi maksud di sini adalah Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu. Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Hawari. Ya. Hawari, beliau mendapat julukan Hawari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Hawari? Hawari artinya adalah penolong. Ya, penolong sebagaimana Nabi Isa, sahabat beliau Nabi Isa alaihissalam itu disebut Hawari. Orang-orang yang menolong dan senantiasa mendampingi Nabi Isa alaihissalam. Haula as-sittah. Maka mereka ini enam orang ma'al khulafa al-arba'ah, bersama dengan khulafa al-arba'ah, para khalifah yang empat, khulafa ar-rasyidin. Saru asyratan mubasyirin wa mubasyyirina bil jannah. Mereka adalah orang-orang, ya, para sahabat yang telah diberi berita gembira, ya, dikhabarkan untuk masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Wahum afdalus sahabah, dan mereka adalah sahabat yang paling afdal. Nah, jadi ini urutan kemuliaan para sahabat dimulai dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga, itu urutannya. Wa kullu haula al-asharati min Quraisy, dan mereka semua 10 orang sahabat ini, ya, 10 orang sahabat yang telah dijamin masuk surga, mereka semua adalah dari bangsa Quraisy. Nah, dari bangsa Quraisy. Dan ini termasuk keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Nah, ya, orang Quraisy adalah orang-orang yang mulia. Tentunya kemuliaannya itu bisa diraih dengan keimanan, bukan semata-mata karena nasab Quraisy. Adapun ya apabila seorang dari suku Quraisy tapi manhatnya atau tarikohnya menyelisihi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kemuliaan. Ya, tidak ada kemuliaan bagi mereka. Baik, maka ini 10 dari kalangan para sahabat yang dijamin masuk ke dalam al-jannah. Kemudian kita masuk pada bait yang berikutnya. Bait yang ke-19 dan yang ke-20. Nah, yang menjelaskan tentang ihsanul qawli fi sahabah radhiyallahu anhum wa hukmi ta'ni fihim, yaitu perkataan yang baik untuk para sahabat dan hukum orang yang mencela mereka. Nah, hukum orang yang mencela mereka. Wa qul khayra qawlin fi sahabati kullihim wa la taqta'anan ta'ibu wa tajrahu faqad nataqal wahyul mubinu bi fadlihim wa fil fathi ayyun fi sahabati tamdahu. Kata Nadhim rahimahullah, dan katakanlah khayra qawlin fi sahabati kullihim, dan ucapkanlah perkataan yang baik terhadap para sahabat seluruhnya. Wala taqta'anan ta'ibu wa tajrahu, dan janganlah engkau menjadi ta'anan, orang yang suka mencela. Ta'ibu wa tajrahu, suka menyebutkan aib dan suka mencela, suka menjarah. Dan ini tidak diperbolehkan, ya, celaan, cacian tidak boleh diarahkan kepada para sahabat. Apabila kita membicarakan para sahabat, maka bicarakanlah, ya, pembicaraan yang baik. Kebaikan-kebaikan mereka. Karena mereka adalah manusia yang sangat mulia setelah para rasul dan anbiya. Faqad nataqal wahyul mubinu bifadlihim. Karena sungguh wahyu telah mengucapkan, ya, dengan ucapan yang jelas, bifadlihim, tentang kemuliaan mereka. Ya, ini kemuliaan para sahabat telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, di beberapa ayat. Di surat At-Taubah, di surat Al-Mujadalah, di surat Al-Bayyinah dan yang lainnya. Wa fil fathi ayyun fi sahabati tamdahu. Dan di dalam surat Al-Fath ada suatu ayat yang di situ memuji para sahabat. Maka di sini beliau An-Nadhim rahimahullah hendak memberikan tanbih kepada kita tentang tidak diperbolehkannya bagi seorang muslim untuk membicarakan tentang para sahabat dengan pembicaraan-pembicaraan yang jelek. Ya. Mengolok-olok para sahabat ini tidak diperbolehkan. Dijelaskan oleh Asy-Syarih di sini, dzakarahuna baqiyata sahabati ba'dama dzakara al-asyrata al-mubasysyirina bil jannah. Beliau menyebutkan di sini baqiyata sahabah, sisa dari para sahabat setelah beliau menyebutkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk ke dalam al-jannah. Wa qul khaira qaulin. Akan tetapi beliau An-Nadhim rahimahullah sebelum menyebutkan para sahabat yang berikutnya, beliau di sini hendak memberikan tanbih. Ya, bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim untuk mencela para sahabat. Wa qul khaira qaulin, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Hatta la yudhannu anna dhikral fadhili minas sahabati tanaqqusun lil mafdhul. Hingga tidak ada yang menyangka, atau jangan sampai ada yang menyangka bahwasannya ketika kita menyebutkan di sana ada sahabat yang memiliki keutamaan, ada sahabat yang memiliki al-fadhil, seorang sahabat yang memiliki kemuliaan, bukan maknanya kita merendahkan sahabat yang lain. Ketika kita mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling afdal daripada sahabat yang lainnya, bukan berarti kita merendahkan atau meremehkan para sahabat yang selain Abu Bakar. Jadi menyebutkan tingkatan kemuliaan bukan berarti kita merendahkan para sahabat yang kemuliaannya lebih di bawahnya. Tidak demikian. Bal kulluhum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walahum fadlu suhbati wal munasirati lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka semua adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walahum fadlu suhbah, dan mereka memiliki keutamaan suhbah. Keutamaan suhbah. Telah kita jelaskan bahwasanya derajat as-suhbah itu bisa dimiliki oleh seorang dengan dia pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun beberapa saat. Walaupun dia mungkin cuma 5 menit melihat Rasulullah atau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Tapi apabila dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan mukmin, maka dia telah mendapatkan derajat kemuliaan sebagai seorang sahabat yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang yang selainnya. Nah, ini derajat suhbah. Maka mereka semua adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan suhbah sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal munasirati li Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mendapat kemuliaan sebagai orang-orang yang menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa talatti anhu, dan orang-orang yang mengambil ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan. Langsung mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad ra'au Rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bih wajtama'u bihi wa sallu khalfahu wa sami'u qawlahu alaihi salatu wassalam. Maka sungguh mereka para sahabat adalah orang-orang yang telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya seorang muslim ya, yang memiliki keimanan yang sempurna atau keimanan yang tinggi, nah, tentunya merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada manusia yang patut untuk dijadikan idola ya, di dalam kehidupan ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah idola kaum muslimin yang hakiki. Nah, biasanya seorang apabila mengidolakan sesuatu, ya, dia ya, mengharapkan untuk bertemu dengan orang yang diidolakan. Bahkan sampai memajang foto-fotonya, memajang posternya di kamarnya, dipajang. Tidak cukup sampai di situ, bahkan namanya juga ditulis, ya, di kaosnya misalnya, di baju kaos ditulis nama pemain bola misalnya, ya, ditulis padahal itu nama orang kafir. Nah, ya, maka dia sangat merindukan, sangat menginginkan untuk bertemu dengan idolanya tersebut. Bahkan sampai bermimpi bertemu dengan sang idola. Nah, diikuti gayanya, diikuti caranya, cara ngomongnya, gaya rambutnya, ya, penampilannya ditiru. Ya, berusaha supaya menjadi orang yang paling mirip dengan idolanya tersebut. Nah, tentunya yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, seorang muslim tidak sepantasnya untuk mengidolakan seseorang kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para ulama. Itu yang menjadi idola kita. Ya. Itu yang kita ikuti. Merekalah orang-orang yang kita ikuti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seorang dia akan bersama apa yang dia cintai. Dia akan bersama orang yang dicintai. Ya. Maka lihat siapa yang dicintai. Kalau yang dia cintai adalah orang-orang kufar, nah ini bahaya. Ya. Maka dia akan bersama dengan orang kafir tersebut. Ya, karena dia meniru gayanya. Hati-hati. Tapi kalau yang dicintai adalah orang-orang soleh, tentunya dengan kecintaan yang masih pada garis syariat tentunya, karena mencintai pula itu ada batasannya, tidak boleh sampai tingkatan hulu. Nah, ya, mencintai itu harus ada batasan-batasannya. Jangan sampai pada tingkatan ekstrim. ya, berlebih-lebihan dalam mencintai sesuatu. Tidak diperbolehkan siapapun itu orangnya. Kita mencintai sesuatu karena Allah. Ya, mencintai sesuatu karena Allah. Itulah dasar dari kecintaan kita. Ya, ketika kita mengidolakan suatu ulama tertentu misalnya. Bagus, kita mengidolakan ulama, bagus. Ya. Tapi ada batasannya dalam mengidolakan suatu ulama. Nah, ya, mengidolakannya. Kapan kita mencintainya? Ya, kita mencintainya, mengidolakannya selama dia masih di atas jalan yang benar. Masih di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila kita mendapati suatu ulama yang tadinya kita idolakan ulama tersebut, ya, kita senantiasa ambil faedah darinya. Nah, ketika kita mengetahui terjadi penyimpangan pada dirinya, ya, maka seorang yang jujur kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala tidak berat bagi dia. Ya. Tidak berat bagi dia untuk meninggalkan orang tersebut. Karena yang namanya manusia selama hidupnya itu tidak aman dari yang namanya fitnah. Nah, fa innal haya la ya'manu minal fitan. Atau kama qala para salaf. Nah, orang yang hidup itu tidak aman dari yang namanya fitnah. Nah, jadi mencintai seorang itu harus tetap memperhatikan batasan-batasan syariat. Kata seorang penyair, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yauman ma wa abghid baghidaka haunan ma wa asa an yakuna habibaka yauman ma. Nah, cintailah seorang itu biasa saja. Biasa saja mencintai seorang. Bisa jadi suatu hari dia akan menjadi orang yang engkau benci. Wa abghid baghidaka haunan ma. Dan bencilah seseorang itu biasa saja, jangan berlebihan. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Bisa jadi suatu ketika nanti, suatu hari nanti dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Ini. Baik. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beriman dengan beliau, wajtama'u bihi, dan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallu khalfahu, dan mereka salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasami'u qaulahu alaihi salatu wasalam. Dan mereka para sahabat adalah orang-orang yang langsung mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini kemuliaan. Nah, qauluhu rahimahullah, dan perkataan An-Nadhim rahimahullahu taala fi sahabati kullihim, yaitu fi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Katakan perkataan yang baik tentang sahabat seluruhnya, yaitu tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, bi antuthniya alaihim wa tamdahuhum, dengan engkau memuji mereka, ya, menyanjung mereka, wa tamdahuhum, dan engkau memuji mereka. Nah, li'annahum yastahiquna hadzal madha wassana. Karena mereka para sahabat adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan, ya, pujian dan sanjungan. Nah, kita puji para sahabat. Ya. Nah, bagaimana kemuliaan mereka? Bagaimana ibadah mereka? Jihad mereka, kedermawanan mereka. Nah, kita sampaikan, kita ceritakan. Nah, kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Nah, kita ceritakan tentang para sahabat kepada teman-teman kita. Ini. Jadi kalau hendaknya seorang, ya apalagi para thalabah, para santri, terutama al-aulad, anak-anak, kalau ngobrol itu ngobrol para sahabat, ya, jangan ngobrol film-film kartun. Nah, ngobrol apa? Pin Ipin atau yang lainnya. Nah, yang diobroli para sahabat. Nah, kalau tidak ada bahan yang bisa untuk diobroli karena enggak tahu para sahabat, Nah, makanya banyak-banyak membaca sirah para sahabat, banyak-banyak membaca buku yang menceritakan tentang para sahabat. Ya, biar ada bahan yang bisa untuk dijadikan obrolan yang bermanfaat. Nah, demikian seorang penuntut ilmu. Nah, jangan membicarakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, apalagi perkara-perkara yang malah mendatangkan kemudaratan. Wala takuta'anan ta'ibu wa tajrah wa tajrahu. Dan janganlah engkau menjadi seorang ta'anan, seorang yang suka mencela. Nah, ta'an sangat suka mencela. Ta'ibu wa tajrahu. Engkau menyebutkan aib dan menjarah. Nah, menjarah yakni mencela ataupun mencaci, jarah. Wala yajuzu tanaqqusu ahadin minhum, dan tidak diperbolehkan untuk meremehkan salah seorang pun dari kalangan para sahabat. Tidak boleh untuk kita merendahkan satu pun dari kalangan para sahabat. Awil timasul uyubi lahum, atau mencari-cari aib-aib mereka. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Hizbiyun. Nah, kalau Syiah Rafidhah jelas ya, mereka adalah orang-orang yang memang memusuhi para sahabat semuanya kecuali segelintir. Nah, tapi di sana ada seorang yang mengaku ahlu sunnah, mengaku sebagai apa? Sebagai pejuang Islam. Nah, memperjuangkan syariat Islam, memperjuangkan kaum muslimin, mau menegakkan syariat Islam, tapi mencela para sahabat. Bagaimana dia mau menegakkan syariat Islam apabila pondasinya saja dia sudah hancurkan? Mencela sahabat, ya, ini termasuk akidah al-sunnah, mencintai para sahabat. Nah, apabila dia mencela para sahabat, maka dia telah menghancurkan satu prinsip daripada prinsip-prinsip Islam. Maka bagaimana dia mau menegakkan syariat? Katanya mau mendirikan negara Islam. Negara Islam yang bagaimana? Yang mau didirikan. Ya. Kalau seperti ini keadaannya. Kama taf'alu rafidhah qabbahahumullah. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah rafidhah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjelekkan mereka. Ya. Qabbahahumullah. Nah, ini doa kejelekan. Nah, diperbolehkan kita untuk mendoakan kejelekan secara umum bagi orang-orang yang memang mereka terkenal dengan kejelekan-kejelekannya, seperti Syiah Rafidhah, pencela para sahabat. Maka kita doakan qabbahahumullah. Nah, bahkan melaknat secara umum juga boleh, tapi melaknat secara ta'yin tidak diperbolehkan. Nah, fa innahum a'da'uddin wa a'da'ul ummah wa a'da'ul millah. Maka sungguhnya mereka adalah musuh agama dan musuh umat, dan musuh agama. Kama taf'alul khawarij alladzina yakfuruna sahabah. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang khawarij yang mereka mengkafirkan para sahabat. Nah, mungkin sudah masuk isya. Fadhal al-mu'adzin yu'adzin. Tapi ada beberapa pertanyaan di sini. Afwan Ustaz, Anda mau tanya, bolehkah orang sholat memakai masker? Mohon dijawab. Sholat memakai masker ada larangannya yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istilahnya at-talathum. Seorang menutup mulut ketika sholat. Ya, ada hadis di sana. Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yughtiya rajulu fahu fi sholah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang untuk menutup mulutnya di dalam sholat. Nah, namun para ulama menyebutkan bahwasanya hukumnya makruh. Ya, hukum memakai masker itu makruh, kecuali di sana terdapat hajat, darurat. Mungkin dia sedang mengalami sakit, pilek, alergi, debu, atau yang semisalnya. Ya, dari keadaan-keadaan yang memang sangat dibutuhkan untuk seorang memakai masker, maka tidak mengapa. Min babi ad-darurah. Tapi hukum asalnya tidak diperbolehkan untuk seorang menutup mulutnya ketika sholat. Apakah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan masih hidup? Naam, beliau masih hidup, alhamdulillah masih sehat walafiat. Naam, dan beliau adalah seorang anggota dari Lajnatud Daimah. Anggota dari kumpulan para ulama, ya, lajnah dewan fatwa yang ada di Arab Saudi. Dan beliau termasuk dari kalangan ulama kibar yang ada di masa kita sekarang ini. Umur beliau sekarang kalau tidak salah 82 tahun. Ya. Nah, lebih muda dari Syarobi. Kalau Syarobi sudah 85. Nah. Apakah berinfak di jalan Allah itu diwajibkan atau tidak? Mohon penjelasannya. Berinfak di jalan Allah termasuk diantaranya zakat yang wajib, itu juga infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau zakat yang wajib, zakatul mal, maka ini wajib seorang untuk mengeluarkannya. Nah, dan diharamkan untuk dia tidak mengeluarkan harta yang telah mencapai haul dan nisab. Nah, yang itu disebut dengan kanz, yang ancamannya nanti harta simpanan tersebut yang tidak dikeluarkan zakatnya, ya, akan dijadikan seperti bentuk ular. Jadi bentuk ular nanti pada hari kiamat. Nah, adapun infak yang sunnah, infak yang mustahab, nah itu mustahab. Bolehkah kita menyumbangkan harta kita untuk bencana Palu? Sangat boleh dan sangat dianjurkan. Fadol, di sini ada panitianya, insya Allah. Ya, sekaligus pengumuman. Ya, yang mau mengumpulkan donasinya untuk para korban bencana di Palu, maka silakan mengumpulkan pada siapa? Bu Farhan. Naam. Tidak jelas. Apakah batal puasa seorang yang seorang tersebut lagi berpuasa lalu dia junub? Tidak batal. Ini sudah pernah kita jelaskan. Ya. Lalu dia junub. Jadi lihat junubnya apa sebabnya? Telah kita jelaskan. Ini pertanyaan sudah pernah ditanya kalau tidak salah. Baik. Apa yang harus dia lakukan? Ya, segera mandi. Segera mandi kalau dia junub. Nah. Apa ini? Bolehkah kita terlalu bangga untuk mengenakan jubah saat menuju tempat-tempat umum, Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah. Wa anta jazakallahu khairan. Apa ini maksud dengan bangga di sini? Ya. Kalau ini maksud dengan bangga di sini tafakhur dengan kemewahan, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, untuk seorang berbangga-bangga. Nah. Tapi kalau yang dimaksud bangga di sini, kita bangga bisa menampakkan syariat, bisa menampakkan ya atribut atau simbol-simbol syariat, maka ini dianjurkan untuk kita berbangga. Ya, bangga untuk menyatakan diri kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslim mukmin. Nah, ini harus dan dianjurkan. Tapi kalau yang dimaksud dengan bangga tafakhur, ya mungkin jubahnya adalah jubah yang mewah misalnya. Nah, seperti raja-raja Arab, penampilan seperti raja Arab, apalagi pakai ikol gitu, itu tidak diperbolehkan ya. Termasuk kalau di tempat kita itu termasuk libas syuhrah, pakaian kemasyhuran, tidak boleh. Ya, seorang pakai apa ikol gitu ya, ada bulatan di atas. Kalau di tempat kita itu termasuk libas syuhrah, pakaian kemasyhuran. Ya, tapi kalau pakai jubah seperti yang biasa kita kenakan itu sudah menjadi pakaian biasa, bukan libas syuhrah. Sebagaimana disebutkan oleh sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang hizbiyun, ya, orang-orang rojak atau orang-orang sururi yang ada di tempat kita, mereka mengatakan itu jubah adalah pakaian kemasyhuran. Maka ini tidak benar. Ya, jubah itu sudah menjadi pakaian biasa di negara kita, umum. Ya, sudah banyak yang mengenakan jubah. Nah, Dan lebih parah lagi, mereka mengolok-olok orang yang mengenakan jubah. Apa itu? Pakai daster perempuan. Ini dikhawatirkan bisa masuk ke dalam mengolok-olok syariat. Wallahu a'lam bishawab. Tolong nasihati kepada orang yang sering zalim dan tidak mau dinasehati. Nah, ya terus dinasehati. Jelaskan bahwasanya al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Bahwasanya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Nah, tidak diperbolehkan untuk seorang berbuat kezaliman kepada saudaranya. Nah, inni haramtu dhulma 'ala nafsi faj'altuhu muharraman bainakum. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman bagi diriku, maka aku jadikan kezaliman tersebut haram bagi kalian. Dan kezaliman ini banyak bentuknya tentunya ya. Zaliman, zalim itu artinya wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan suatu bukan pada tempatnya, ini zalim. Ya, jadi seorang mencuri zalim karena bukan miliknya. Nah, dan kezaliman yang lainnya. Apakah membaca sirah mendapatkan pahala? Insyaallah mendapatkan pahala karena termasuk dari menuntut ilmu, ya, mempelajari ilmu agama, dan itu mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Afwan, apakah di kalangan JT, jemaah tabligh maksudnya, ada yang menghina para sahabat? Jazakallahu khairan. Wanta jazakallahu khairan. Wallahu alam. Ana belum tidak mengetahui kalau di JT ada yang menghina para sahabat. Ya. Tapi tentunya firqah jamaah tabligh adalah firqah yang sesat dan menyesatkan. Ya, karena mereka banyak membuat thariqah ataupun metode-metode dakwah yang sangat menyelisihi metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka berdakwah di atas kejahilan, belum lagi kesyirikan yang ada di tengah-tengah mereka. Bolehkah memakai penyubur atau penumbuh jenggot? Wallahu a'lam. Ya, yang jelas yang diperintahkan bagi kita adalah memelihara jenggot, bukan menumbuhkan. Ya. Nah, sehingga menumbuhkan jenggot itu tidak dianjurkan, karena perintahnya adalah memelihara. A'fuliha, peliharalah jenggot, bukan menumbuhkan jenggot. Bismillah, Afwan Ustaz, minta nasihatnya agar kita bisa terhindar dari fitnah murdan, laki-laki yang mirip dengan perempuan. Ya, ghadul basar. Nah, ghadul basar menundukkan pandangan ya kepada siapa saja yang dia merasakan itu adalah tempat-tempat yang menjadi sumber fitnah. Ya, ghadul basar. Nah, sehingga yang disebutkan oleh para ulama ya adalah menjaga pergaulan. Jangan terlalu rapat pergaulan antara orang dewasa dengan anak-anak misalnya. Ya, untuk menutup pintu-pintu kejelekan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.